Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa ya ma'syara al-ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Ada pembahasan yang sebelumnya dari Kitabul Fitan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan di bawahnya bab, dan beliau nukilkan di bab tersebut firman Allah tabaraka wa ta'ala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Telah kita sebutkan makna dari ayat ini, yaitu apabila di sana terdapat kemungkaran-kemungkaran, kemudian tidak ada di sana seorang yang melarang kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di tempat tersebut, maka sebagai akibat dari dosa-dosa mereka, Allah Azza wa Jalla akan menimpakan azab yang terkena secara merata, baik kepada orang-orang yang zalimnya, para pelaku kemungkaran, kemaksiatan, ataukah orang-orang yang solehnya, orang-orang yang baiknya. Dan dalam bab ini telah teriwayatkan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di bawahnya Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan satu riwayat dari Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah. Beliau menceritakan hadis yang beliau dengarkan dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan adanya sekelompok mereka, orang-orang yang berasal dari umat beliau, yang diusir dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian ketika Rasul melihat kejadian tersebut, maka beliau mengatakan, ummati, mereka adalah umatku. Kenapa mereka diusir dari mendatangi telaga Nabi alaihi salatu wassalam? Kemudian dikatakan kepada beliau, la tadri mashau 'alal qahqara. Kamu tidak tahu bahwasanya mereka berjalan dalam keadaan mundur, yakni murtad, atau melakukan perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis ini, ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, Ibnu Abi Mulaika rahimahullah mengakhirinya dengan berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Allahumma inna na'udzubika min an narji'a ala aqabina aw nuftan. Ibnu Abi Mulaika berdoa kepada Allah agar Allah melindungi beliau dari sifat-sifat yang dimiliki oleh orang tersebut, terusir dari telaga Nabi alaihi assalatu wassalam. Ini menunjukkan kepada kita, ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya di sana ada fitnah yang menyebabkan akhirnya seorang terusir dari telaga Rasul alaihi assalatu wassalam, yang menyebabkan seorang tidak diizinkan untuk meminum dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam, dalam keadaan sekian banyak hadis-hadis yang menjelaskan seputar sifat dari telaga Rasul Rasul menyebutkan ma'uhu ashaddu bayadan min al-labani wa ahla min al-asal. Air yang ada di telaga Rasul warnanya lebih putih dibandingkan warna susu, dan manisnya lebih manis dibandingkan manisnya madu. Dan Rasul juga menambahkan man yashrab minhu lam yadhma ba'dahu abada. Siapa yang meminum dari telaga tersebut dengan satu kali teguk syurbatan, lam yadhma ba'dahu abada, dia tidak akan lagi merasakan kehausan setelahnya untuk selama-lamanya, sehingga akan dihilangkan oleh Allah Azza wa Jalla rasa dahaga yang dialami oleh dirinya. Maka dari itu ketika dirinya setelahnya masuk ke dalam al-jannah, kemudian di dalam al-jannah dia meminum minuman-minuman yang ada di dalam al-jannah, bukan dia meminumnya dalam keadaan meminumnya untuk menghilangkan rasa dahaganya, tapi dia meminumnya dalam rangka untuk merasakan kelezatan dari minuman-minuman yang ada di dalam al-jannah. Karena rasa dahaga tersebut telah hilang dengan dia meminum telaga Nabi alaihi assalatu wassalam. Bila mana ternyata di sana ada fitnah yang menyebabkan seorang diharamkan dari mendapatkan kemuliaan tersebut, maka tentulah wajib bagi setiap muslim sebagaimana yang dipraktekkan oleh Ibnu Abi Mulaika rahimahullah. Lihat bagaimana para salaf menyampaikan di sana satu hadis, kemudian mengamalkan konsekuensinya. Ibnu Abi Mulaika menceritakan di sana hadis tersebut, kemudian beliau praktekkan konsekuensinya dengan meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari bahayanya fitnah-fitnah tersebut. Dari bahaya-bahayanya fitnah. Karena tidak ada yang menjamin bahwasanya dia akan bisa istiqamah di atas siratul mustaqim. Tidak ada yang bisa menjamin bahwasanya seseorang itu pasti masuk ke dalam al-jannah. Tidak ada jaminan setelah meninggalnya Nabi alaihi assalatu wassalam. Sehingga yang ada adalah harapan, usaha, disertai dengan doa seseorang kepada Allah Azza wa Jal. Nabi alaihi salam dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah menyatakan inna quluba bani adama kullaha baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati-hati Ibnu Adam seluruhnya berada di antara dua jemarinya Ar-Rahman, dua jemarinya Allah Azza wa Jalla. Yuqallibuha kaifa syaa, yang Allah Azza wa Jalla bolak-balikkan hati-hati mereka sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Sehingga hidayah itu berada di tangan Allah. Allah berikan dengan keadilannya dan rahmatnya kepada seorang hamba. Dan Allah Azza wa Jalla haramkan seorang dari hidayah juga berdasarkan dan melandaskan sifat keadilan dan bijaksana Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Semua perbuatan-perbuatan yang Allah tetapkan pada makhluk-makhluknya tidak akan ditanya pada yaumul qiyamah. Perbuatan Allah itu tidak akan ditanya pada hari hisab. Kenapa Allah mengatakan, kenapa Allah menakdirkan demikian, melakukan demikian? Ini sesuatu yang tidak akan ditanya pada yaumul qiyamah. Tapi yang ditanya adalah perbuatan hamba-hamba tersebut, wahum yus'alun, dan mereka itulah yang akan ditanya dari akibat perbuatan-perbuatan mereka sebelumnya di alam dunia. Naam. Sehingga bila mana mereka para salaf di antaranya adalah Ibnu Abi Mulaika rahimahullah tatkala meriwayatkan hadis ini meminta perlindungan kepada Allah dari bahayanya fitnah yang menyebabkan akhirnya beliau berjalan dalam keadaan berbalik meninggalkan bimbingan Rasul, ataukah mungkin berjalan dalam keadaan menempuh jalan yang bukan ditetapkan dan ditempuh oleh Rasul alaihi salam. Beliau berlindung kepada Allah dari yang demikian. Maka kita tentulah lebih utama dan lebih pantas untuk juga berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah-fitnah yang demikian. Nah, di antara faedah yang lainnya dari hadis tersebut adalah di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib. Rasul tidak mengetahui perkara yang gaib. Ini di antara dalil yang digunakan untuk membantah ideologi keyakinan mereka, orang-orang sufi dan yang semisal dengan mereka, yang secara berlebih-lebihan memuji Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga sebagian mereka bahkan melantunkannya di dalam syair-syair yang kata mereka memuji Rasul. Di antara dari bait-bait syair yang kata mereka isinya adalah pujian kepada Rasul, mereka mengatakan wa min ulumika ilmu al-lawhi wal-qalami. Di antara dari ilmu-ilmu yang kau miliki ya Rasul adalah ilmu yang ada di dalam lauhul mahfuz dan apa yang ditulis oleh kolam, pena, pencatat takdir. Sehingga mereka mengklaim bahwasanya Rasulullah alaihi salam mengetahui perkara yang gaib. Padahal kenyataannya tidak demikian. Nampak dijelas di dalam riwayat ini dikatakan kepada beliau la tadri, kamu tidak tahu. Mereka ternyata dalam keadaan berbalik, tidak menempuh bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian dalam hadis yang berikutnya, Al-Imamul Bukhari rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga seorang tabi'in yang dikenal dengan istilah tabi'in yang muhadram. Tabi'in yang muhadram itu adalah seorang yang hidup pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam namun tidak berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena istilah sahabat hanya diberikan kepada seorang yang melihat, berjumpa dengan Rasul. Melihat secara langsung atau berjumpa, mungkin karena dia buta, dia semasa, tapi berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini yang diistilahkan dengan sahabat. Kemudian dia meninggal di atas iman. Ada pun seorang yang semasa dengan Rasul, namun tidak melihat Rasul, maka bukan diistilahkan dengan seorang sahabat, tapi diistilahkan sebagai kibar at-tabi'in dari kalangan muhadram. Nah, ada istilah yang demikian yang diistilahkan oleh mereka para ahli al-hadis. Sehingga ia tentulah tatkala meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam melalui para sahabat Rasul yang melihat langsung dan duduk menimba ilmu di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Ia tidak bisa meriwayatkan hadis langsung dari Rasul. Harus melalui jalur seorang sahabat yang mendengarkan hadis tersebut langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Abu Wa'il ini termasuk dari seorang kibaru tabi'in dari kalangan mukhadram. Nah, ketika beliau semasa dengan Rasul, beliau masih sangat kecil sehingga tidak memungkinkan beliau untuk berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian di sini Abu Wa'il menceritakan qala Abdullah, berkata Abdullah. Nah, yang dimaksud dengan Abdullah di sini adalah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga terkadang kita menjumpai ada seorang at-tabi'in ataukah ada seorang rawi hadis yang dia menyampaikan sanad satu hadis yang ia hendak riwayatkan dari Nabi alaihi salam, namun menyebutkan nama gurunya tersebut dengan nama Abdullah, dengan nama Abdullah. Maka siapa Abdullah yang dimaksud oleh dirinya? Mereka para ahli hadis mengetahuinya dengan cara kepada siapa dia menimba ilmu riwayat tersebut. Kepada siapa dia menimba ilmu riwayat tersebut. Dan Abu Wa'il ini termasuk dari seorang kibaru tabi'in yang banyak duduk dan menimba ilmu riwayat hadis dari Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala an. Nah, ada seorang tabi'in yang lainnya yang dia menimba ilmu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, seperti Al-Imam Nafi' Salim rahimahumullahu ta'ala. Sehingga tatkala Nafi' mengatakan qala Abdullah, atau Salim mengatakan qala Abdullah, maka maksudnya adalah Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Sehingga melihat dari kepada siapa dia berguru, maka para ulama ahli hadis mengetahui nama tersebut dari cara tersebut atau dengan jalur tersebut. Abdullah bin Mas'ud mengatakan qala nabi, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana faratukum 'ala al-haud, saya akan menunggu kalian di atas haudku, di atas telagaku. Haud itu artinya adalah majma'ul ma, tempat berkumpulnya air, telaga. Dan seperti yang kemarin telah kita sebutkan, di antara dari kenikmatan atau kemuliaan yang Allah Azza wa Jalla muliakan para nabinya pada yaumul qiyamah, Allah jadikan masing-masing nabi tersebut memiliki telaga yang mereka akan menunggu umatnya di padang mahsyar. Nah, dan umat dari nabi-nabi tersebut akan singgah mendatangi telaga nabi-nabi masing-masingnya. Dan kemuliaan yang Allah berikan kepada masing-masing nabi seperti kemarin telah kita sebutkan adalah dilihat dari banyak sedikitnya umat yang dimilikinya. Nabi yang memiliki pengikut banyak, maka telaganya akan sangat luas dan lebar. Nah, dan telaganya Nabi alaihi salam adalah telaga yang paling besarnya, telaga yang paling luasnya. Bahkan Rasul menyebutkan aniyatuhu ka'adadin nujumi fis sama, gelas-gelas yang ada di telaga tersebut jumlahnya seperti halnya bintang-bintang yang ada di langit dunia. Dari sisi jumlahnya tak terbilang, sangat banyak. Dari sisi keindahannya juga demikian, sangat indah dilihat oleh orang-orang yang ingin mengambilnya. Nah, ini kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian disebutkan dalam hadis ini, la yurfa'anna ilayya rijalun minkum, akan diangkat, diperlihatkan kepada saya beberapa orang di antara kalian. Minkum, di antara kalian. Hatta idza ahwaitu li unawilahum ukhtali juduni, hingga tatkala saya berkeinginan untuk memegang mereka, mengambil mereka, tali judi duni, maka mereka pun disingkirkan menjauh dari saya. Fa'akulu, maka saya mengatakan ay rabbi ashabi, wahai Rabbku, mereka-mereka ini adalah para sahabatku. Rasul mengenal mereka, Rasul mengenal mereka. maka akan dikatakan la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kamu ya Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka perbuat setelah dirimu. Naam. Hadis ini semakna dengan hadis yang sebelumnya. Dan di sini disebutkan Rasul menyatakan ay rabbi ashabi, wahai Rabbku, mereka adalah para sahabatku. Pada sebagian lafaz disebutkan dengan bentuk isim tazghir. Rasul mengatakan usayhabi, mereka adalah segelintir dari kalangan para sahabatku, menunjukkan jumlah mereka sedikit dan tidak banyak. Yang banyak adalah mereka orang-orang yang singgah dan meminum telaga Nabi alaihi assalatu wassalam. Di dalam riwayat ini juga terdapat dalil seperti yang tadi kita sebutkan, Nabi alaihi salam adalah seorang yang tidak mengetahui perkara yang gaib. Nah, karena dikatakan di sini ma ahdatsu ba'daka, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Termasuk dari kesalahan di dalam memahami riwayat ini seperti yang dipahami oleh kelompok Rafidah, yaitu kelompok paling terlihat kebenciannya terhadap para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Kelompok Rafidah berdalil dengan riwayat-riwayat yang seperti ini untuk mereka gunakan mencela, mencacati, menghina para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum. Mereka mengatakan, lihat, para sahabat Rasul murtad. Para sahabat Rasul diusir dari telaga Rasul. Sehingga akhirnya mereka berdalih dengan riwayat tersebut untuk melegalkan perbuatan mereka, mengkafirkan sejumlah besar, hampir mayoritas para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, kecuali segelintir saja di antara mereka. Ini termasuk kebatilan. Bahkan kelompok Rafidah memiliki penilaian bahwasanya Abu Bakar Siddiq Umar Ibn Khattab adalah seorang yang kafir. Ini jelas-jelas pemikiran yang menyelisihi dari al-Islam. Nah, kemudian dalam riwayat yang berikutnya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga ke sahabat Rasul yang bernama Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, belum mendengarkan Nabi alaihi salam mengatakan ana faratukum 'alal haud faman waradahu shariba minhu wa man shariba minhum lam yadhma ba'dahu abadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya akan menunggu kalian di atas telaga. Maka barang siapa yang singgah di telaga tersebut, dia akan meminumnya, akan meminum dari air telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man shariba minhu, dan barang siapa yang telah meminum dari air telaga Nabi, lam yadhma ba'dahu abadan, tidak akan merasakan kehausan setelahnya selama-lamanya. La yaridu alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni. Kemudian akan berupaya singgah beberapa kaum yang saya mengenal mereka dan mereka mengenal saya, kata Nabi alaihi salam. Summa yuhalu bainahi baini wa bainahum, kemudian dihalang-halangilah antara saya dan mereka. Qala Abu Hazim fa sami'ani Nu'man ibn Abi Ayyash wa ana uhadithuhum hadza faqala hakadha sami'ta sahlan faqultu na'am. Abu Hazim mengatakan, maka telah mendengarkan kepada saya An-Nu'man bin Abi Ayyash sementara saya menceritakan kepada mereka hadis tersebut, ia mengatakan ahakadha sami'ta sahlan, apakah seperti ini kamu mendengarkan riwayat dari Sahal bin Sa'ad? Faqultu na'am, maka saya pun mengatakan na'am benar. Qal, maka Abu Ayyah An-Nu'man bin Abi Ayyash mengatakan ana ashhadu ala Abi Sa'id Al-Khudri. Saya mempersaksikan bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu la sami'tuhu, saya mendengar hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri menambahkan dengan lafaz innahum minni, sesungguhnya mereka dari golonganku, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ditambahkan dalam hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri, innahum minni fayuqal innaka la tadri ma baddalu ba'daka, kamu tidak mengetahui apa yang mereka rubah setelahmu. Fa'akulu suhqan suhqan liman baddala ba'di, celakalah celakalah bagi seorang yang merubah agamanya setelah meninggal aku, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Sehingga secara kesimpulan hadis yang menjelaskan tentang terusirnya beberapa orang dari telaga Rasul alaihi salatu wassalam datang dari beberapa para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Di antaranya adalah Asma, di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud, di antaranya Salih bin Sa'ad As-Sa'idi, dan di antaranya adalah Abu Sa'id bin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Sehingga hadis yang mengisahkan tentang adanya penetapan telaga yang dimiliki oleh Nabi alaihi salam yang akan disinggahi oleh umatnya adalah termasuk hadis yang dihukumi oleh mereka para ulama ahli hadis sebagai hadis yang mutawatir. Sebagai hadis yang mutawatir karena banyak para sahabat Rasul yang meriwayatkan hadis-hadis tersebut. Di sini saya akan menyebutkan faedah yang dinukilkan dan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari tatkala mensyarah ketiga riwayat tersebut. Ada beberapa riwayat yang berbeda lafadznya. Dari hadis Abu Sa'id, Rasul mengatakan, dikatakan kepada Rasul, innaka la tadri ma baddalu, kamu tidak mengetahui apa yang telah mereka rubah. Pada sebagian lafadz disebutkan dengan konteks ahdasu, yang mereka lakukan. Nah, al-muhim, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, hasilu ma hamala alaihi halul madhkurin annahum in kanu mimman irtadda anil islam fala ishkala fi tabarra nabi sallallahu alaihi wasallam minhum wa ibaaduhum. Secara kesimpulan yang menyebabkan akhirnya diusirnya orang-orang yang disebutkan dalam riwayat-riwayat tersebut adalah dimungkinkannya mereka adalah orang-orang yang murtad dari Islam, sehingga tidak ada iskal, tidak ada sesuatu yang perlu untuk kita ganjalkan yang menyebabkan akhirnya Nabi SAW berlepas diri dari mereka, bahkan mendoakan dengan doa kebinasaan, kesengsaraan, suhkan suhkan liman baddalu ba'di. Nah, dan dijauhkannya mereka dari Nabi alaihi assalatu wassalam. Kemudian beliau juga menambahkan wa in kanu mimman lam yartadda walakin ahdatha ma'siyatan kabiratan min a'malil badani aw bid'ah min i'tiqadil qalbi faqad ajaba ba'dhum bi annahu yahtamilu an yakuna a'radu anhum wa lam yashfa' lahum ittiba'an li amrillah fihim hatta yu'aqibahum 'ala jinayatihim. Namun bila mana riwayat ini dibawakan kepada makna seseorang yang bukan murtad dari Islam, artinya orang-orang yang melakukan perbuatan kemaksiatan yang besar yang dilakukan oleh badan-badan mereka, ataukah yang dilakukan adalah perbuatan kebid'ahan yang diyakini oleh hati-hati orang yang melakukannya, maka sebagian di antara mereka para ulama ahli tahqiq menjawab yang demikian dibawakan kepada makna berpalingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mereka dan tidak memberikan syafaat kepada mereka adalah dalam rangka mengikuti perintah Allah tabaraka wa taala yang Allah tetapkan kepada mereka. Naam. Sehingga mereka nantinya akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran-pelanggaran dosa yang mereka lakukan tersebut. Wala mani'a min dukhulihim fi umumi syafa'atihi li ahli al-kaba'ir. Namun tidak kemudian menghalangi mereka nantinya untuk dimasukkan dari keumuman mendapatkan syafaatnya beliau sallallahu alaihi wasallam yang nantinya beliau akan berikan kepada para pelaku-pelaku dosa besar dari kalangan umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Fayukhrajuna min 'inda ikhrajil muwahhidin minan nari wallahu a'lam. Sehingga akan bisa mengeluarkan para orang-orang tersebut dari neraka jahanam disebabkan karena mereka adalah termasuk dari ahli at-tauhid. Sehingga dari penjelasan yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah tersebut memiliki dua kemungkinan yang disebutkan oleh mereka para ulama ahli at-tahqiq. Kemungkinan yang pertama adalah mereka orang-orang yang keluar murtad dari Islam. Murtad keluar dari Islam. Dan ada sebagian di antara orang-orang yang berjumpa dengan Rasul namun ternyata ia keluar dari Islam. Bahkan Musailamah Al-Kadzab ini termasuk dari orang-orang yang dahulunya bersama dengan sekelompok orang dari Yamamah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan kaumnya. Namun ternyata sekembalinya mereka ke negeri Yamamah, mereka murtad dan bahkan lebih mengusung Musailamah sebagai nabi mereka dan mereka percaya sebagai nabi yang harus mereka bela dan mereka taati. Ada pula sebagian sahabat Rasul yang murtad keluar dari Islam sehingga mereka para ulama ahli hadis tidak mengategorikan orang-orang yang murtad keluar dari Islam termasuk dari nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebagian mereka yang murtad dari Islam kemudian setelahnya kembali ke Islam dan baik Islamnya dan meninggal di atas Islam, ini masih dinamai sebagai sahabat dari sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga di antara dari istilah as-sahabah adalah seseorang yang berjumpa dengan Nabi, man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mu'minan bihi dan beriman kepada beliau, wa mata alaihi dan meninggal di atas iman, walau tahallat alaihi riddah, walaupun pernah murtad keluar dari Islam. Tapi yang menjadi patokan adalah selama dia meninggal di atas Islam, di atas iman, maka masih dinamai sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, karena pada kisah meninggalnya Rasul banyak yang murtad, ya kan? Banyak yang murtad. Sehingga pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau ketika itu bersama dengan para sahabat Rasul banyak memerangi orang-orang yang murtad. Orang-orang yang murtad. Sehingga Al-Imam Ali bin Ibn al-Madini rahimahullahu ta'ala mengatakan, A'azallahu al-Islam birajulaini. Allah Azza wa Jalla telah memuliakan Islam dengan sebab dua orang. Yang pertama adalah bi Abi Bakrin As-Siddiq yaumar riddah. Pertama, Allah muliakan Islam dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pada hari-hari di mana setelah meninggalnya Rasul banyak orang-orang yang murtad keluar dari Islam, diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan Allah muliakan Islam, Allah tolong Islam dengan perantara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang kedua, beliau menyebutkan wabi Ahmad ibn Hanbal. Yang kedua adalah dengan Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala yaumal mihnah, pada hari munculnya fitnah khalqul Quran, fitnah Jahmiyah yang mewabah merebak pada zaman beliau rahimahullahu taala, yang dijadikan sebagai ideologi negara yang wajib ditetapkan, wajib untuk kemudian dipraktekkan, diucapkan oleh masyarakat-masyarakatnya. Namun Al-Imam Muhammad rahimahullah kokoh di dalam menyuarakan kebenaran akidah yang benar seputar Al-Quran sebagai firman Allah Azza wa Jalla, perkataan Allah Azza wa Jalla, dan bukan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisahnya masyhur, disebutkan di dalam kitab-kitab sejarah. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah mereka orang-orang yang melakukan kemaksiatan dengan kemaksiatan yang besar, atau melakukan kebid'ahan yang diyakini oleh hati-hati mereka, namun tidak sampai mengeluarkan mereka dari Islam. Sehingga atas hal inilah diterapkan riwayat yang berbunyi ma ahdatsu ba'daka, apa yang mereka perbuat setelahmu. Karena mereka bermaksiat dengan kemaksiatan yang besar, karena mereka melakukan kebid'ahan dan diyakini oleh qalbu-qalbu mereka, hati-hati mereka, maka diusirlah mereka dari meminum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah bahwasanya mereka nantinya akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka termasuk dari orang-orang yang nantinya akan dikeluarkan dari neraka jahanam disebabkan karena mereka masih sebagai ahli tauhid. Sehingga ummah itu ada dua disebutkan oleh mereka para ulama. Yang pertama adalah ummah ad-da'wah, umat yang terkena dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu umat-umat yang bukan dari umat Islam seperti Yahud, Nasara, Majusi dan yang semisalnya. Mereka adalah umat yang harus menjalankan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul menyebutkan walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-millah yahudiyun wala nasraniyun. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak ada seorang pun yang mendengarkan saya, mendengarkan dakwah Rasul dari kalangan umat-umat yang ada, kemudian ternyata tidak membenarkan, mengimani dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dia Yahudi atau dia Nasrani, illa kana min ashabi nar awil jahim, atau kama qala Nabi alaihi salam, melainkan dia termasuk dari ahli nar, melainkan dia termasuk dari ahli an-nar. Ini yang diistilahkan dengan umat ad-da'wah, umat yang diwajibkan untuk menjalankan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua adalah umat ijabah, umat yang sudah menjawab dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu umat Islam. Orang-orang yang sudah masuk ke dalam Islam, mengakui, mengimani Allah, menetapkan, bersaksi Muhammad adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, ini umat ijabah yang sudah menjawab dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan di dalam riwayat bahwasanya baik umat dakwah ataukah umat ijabah akan terpecah menjadi beberapa kelompok. Al-Yahud akan terpecah menjadi sekian kelompok, An-Nasara terpecah menjadi sekian kelompok, wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah. Dan Rasul menyebutkan umatku ini akan terpecah menjadi 73 kelompok. Kulluha finnar, mereka seluruhnya berada di dalam neraka jahanam, illa wahidah, kecuali satu kelompok saja. Ingat, Rasul menyebutkan dengan lafaz ummati, berarti menunjukkan yang dimaksud oleh Rasul terpecah menjadi 73 kelompok adalah bukan umat dakwah, tapi umat ijabah yang menjawab dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beragama Islam, mengimani Allah, menjalankan prinsip-prinsip Islam, sehingga dia sebagai ahli tauhid tidak menjalankan perkara-perkara yang menyebabkan akhirnya dia keluar dari Islam, membatalkan imannya. Rasul mengatakan mereka terpecah menjadi 73 kelompok, seluruhnya berada di dalam neraka jahanam kecuali satu kelompok saja. Dalam riwayat ini dijadikan dalil oleh mereka para ulama bahwasanya 72 kelompok yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam mereka dalam hadis tersebut, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam, tidak sampai akhirnya menyebabkan mereka keluar dari umat ijabah. Tidak sampai keluar dari makna umat ijabah. Dan seluruh umat Rasul yang disebutkan dalam riwayat as'adun nasi bisyafa'ati yaumil qiyamah, manusia yang paling beruntung mendapatkan syafa'atku dari kalangan umatku pada yaumil qiyamah, artinya di sini adalah umat ijabah. Umat ijabah, mereka orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas. Ia menglafadzkannya dari hatinya, tidak karena faktor paksaan atau dunia dan yang semisalnya. Sehingga dengan ini mereka para ulama menyebutkan bahwasanya al-bid'ah dan maksiat ada kalanya mengkafirkan pelakunya, ada kalanya tidak. Kalau kebid'ahan yang mengkafirkan pelakunya, maka mengeluarkan pelakunya dari umat ijabah, sehingga dia bukan termasuk dari kelompok Islam yang masih ada kemungkinan mendapatkan syafaatnya Nabi alaihi salam pada yaumul qiyamah. Kemaksiatan juga demikian. Dalam arti kata, kalau semisal dia meninggal dunia, maka nantinya pada yaumul qiyamah masih berhak mendapatkan syafaatnya Nabi, sehingga ia tidak kekal di dalam neraka jahanam. Nah, sehingga ada dua makna. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan kedua makna ini tatkala menjelaskan adanya beberapa riwayat yang Rasul menyebutkan dengan lafaz baddalu dan Nabi menyebutkan dengan lafaz ahdasu. Terkena kepada orang yang murtad, ini tidak diragukan lagi, dan terkena pula kepada para pelaku bid'ah dan kemaksiatan, dan Rasul mengusir mereka dari telaga tersebut dan mendoakan kecelakaan kepada mereka dalam rangka mentaati dan mengikuti perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, hingga jelas keputusannya apakah dia termasuk ahli jannah ataukah ahli nar. Kalau semisal masuk ke dalam neraka, ia akan diazab di dalamnya sesuai dengan dosa-dosa yang dia lakukan, maka setelahnya dia akan mendapatkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian kita masuk ke bab yang berikutnya. Bab, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya, bab قول النبي صلى الله عليه وسلم وسترون بعد أمورا تنكرونها. Bab, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian kelak akan melihat setelah meninggalku perkara-perkara yang kalian sendiri mengingkarinya. Di dalamnya berisikan tanda dari tanda-tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam di mana dalam riwayat-riwayat itu nantinya Rasul menyebutkan kejadian-kejadian yang terjadi setelah meninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam, berupa fitnah-fitnah yang demikian besar yang terjadi setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan beberapa hadis, di antaranya adalah hadis Zaid bin Wahab yang menceritakan sami'tu Abdullah qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum satarawna ba'di atharatan wa umuran tunkirunaha. Kalian akan melihat setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atharah. Atharah itu artinya adalah perampasan hak yang dilakukan oleh para penguasa-penguasa. Menunjukkan akan muncul para penguasa-penguasa yang zalim, yang memaksakan rakyat untuk menjalankan hak-hak mereka, namun tidak memberikan hak-hak yang dimiliki oleh rakyat-rakyat mereka tersebut. Ini diistilahkan dengan atharah. Ini maksud dari atharah. Wa umuran tungkiruna, dan perkara-perkara yang kalian mengingkarinya. Qalu, maka mereka mengatakan, fama ta'muruna ya Rasulullah, apa yang kamu perintahkan kepada kami ketika itu ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat tersebut, addu ilaihim haqqahum wasalullaha haqqakum. Kalian tetap jalankan hak-hak mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hak-hak kalian, maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun hak-hak kalian, maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang berikutnya dari Zaid bin Wahab juga, dari jalur yang berbeda, disebutkan dengan lafaz, innakum satarawna ba'di atharatan wa umuran tungkirunaha. Qalu, fama ta'muruna ya Rasulullah, qala addu ilaihim haqqahum wasalullaha haqqakum. Kalian tunaikan hak-hak mereka, dan kalian mintalah kepada Allah Azza wa Jalla hak-hak kalian tersebut. Nah, yang dimaksud di dalam riwayat-riwayat tersebut adalah munculnya para penguasa-penguasa yang zalim. Hadis ini diantara dari sekian banyak hadis yang menjelaskan dan menyebutkan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim kepada penguasa-penguasanya yang zalim. Dalam bab ini disebutkan beberapa hadis, di antaranya adalah hadis-hadis yang tadi kita sebutkan. Adanya berita dari Rasul, atharah wa umuran tungkirunaha, dan Rasul perintahkan agar seorang rakyat tetap menunaikan hak-hak penguasa-penguasa mereka. Adapun hak-hak mereka, maka Rasul menganjurkan untuk memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan penamaan Abdullah dalam riwayat tersebut adalah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga di dalam riwayat-riwayat tersebut berisikan bimbingan Rasul agar kita sebagai kaum muslimin manakala melihat penguasa-penguasa yang zalim, yang mengambil hak-hak mereka secara paksa dan memerintahkan untuk kemudian menunaikan hak-hak mereka pada rakyat-rakyat mereka, maka yang wajib bagi seorang muslim dengan riwayat-riwayat yang seperti ini adalah bersabar dan menahan tangan-tangan mereka, yakni tidak melakukan pemberontakan, tidak pula dengan melakukan kudeta dan aksi-aksi anarkis yang intinya adalah mengecam tindakan penguasanya dan berisikan pemberontakan kepada para penguasa-penguasa tersebut. Dalam hadis ini sebagai tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terbukti pada beberapa tahun setelah wafatnya Rasul, sekian banyak fitnah-fitnah berhubungan dengan permasalahan penguasa-penguasa yang zalim tersebut. Terselamatkan mereka, orang-orang yang terselamatkan tatkala mereka menjalankan bimbingan Rasul, namun masuk ke dalam fitnah tersebut orang-orang yang tidak menjalankan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang berikutnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis dari Ibnu Abbas. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah mengatakan man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Barang siapa yang membenci dari penguasanya sesuatu yang ada pada dirinya, maka bersabarlah. Maka bersabarlah. Tidak boleh untuk kemudian memberontak, tidak boleh untuk kemudian menyebarkan aib-aibnya dan melakukan kudeta kepada penguasa-penguasa tersebut. Fa innahu man kharaja minas sultani shibran mata maitatan jahiliyah. Karena barang siapa yang keluar dari penguasanya satu jengkal saja, ya keluar tidak mentaati penguasanya, kemudian meninggal di atasnya, maka dia meninggal sebagaimana matinya jahiliyah. Matinya orang-orang jahiliyah, yang orang-orang jahiliyah, matinya mereka tidak berada di bawah pemimpin-pemimpin yang mereka taati, yang mereka hormati dan mereka jalankan perintah-perintahnya. Nah, artinya ia meninggal di atas dosa dari dosa-dosa besar. Dalam hadis Ibnu Abbas dengan lafaz dengan jalur yang lain, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan lafaz man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir 'alaihi. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ada pada dirinya yang dia membencinya, maka falyasbir 'alaihi, bersabarlah atasnya. Fa innahu man faraqal jama'ati jama'ata shibran, karena seseorang yang menyelisihi al jama'ah satu jengkal saja, famata illa mata maitatan jahiliyah, kemudian dia mati, maka matinya dirinya adalah sebagaimana matinya orang-orang jahiliyah. Ini dua lafaz ini memiliki kemiripan antara satu dengan yang lain. Yang intinya riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang perintah untuk seorang bersabar mentaati penguasa adalah riwayat yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahihnya, dalam Kitabul Fitan. Fa ya subhanallah, kalau semisal kita mengetahui ternyata para imam-imam imam-imam kita dari kalangan para muhaddithin yang membukukan kitab-kitab hadis mereka dan menyebutkannya per bab, kemudian menyebutkan di dalamnya riwayat-riwayat hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa subhanallah, kita melihat di dalam kitab-kitab hadis-hadis tersebut di dalamnya berisikan bimbingan-bimbingan yang demikian berharga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ibaratnya kalau lah semisal orang-orang menginginkan untuk mencari solusi dari perkara-perkara apa saja yang membuat dirinya bimbang dan ragu, apakah dalam perkara sholat, apakah dalam perkara wudu, apakah dalam perkara haji, apakah dalam perkara siam atau haroh, bahkan terkait dalam menghadapi fitnah-fitnah yang terjadi di masanya. Maka kalau semisal seorang mau membuka hadis-hadis yang dikarya oleh mereka para ulama, ia baca per kitab-kitabnya dan per bab-babnya, maka pastilah akan menjumpai di sana solusi dari problematika yang dihadapinya tersebut. Sebagaimana Imam Al-Bukhari rahimahullah seakan-akan menjelaskan kepada kita solusi yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim manakala menjumpai adanya sesuatu yang tidak disukainya pada diri pemimpin-pemimpinnya. Ternyata bukan melalui jalur-jalur anarkis, melalui jalur-jalur kudeta, demikian pula pemberontakan seperti yang dilakukan oleh mereka-mereka para teroris-teroris khawarij. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam membimbing kita sebagai umat Islam untuk terus bersabar dan terus berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu haqqakum, dan mintalah kepada Allah azza wajalla hak-hak kalian. Inilah bimbingan Rasul yang dengannya akhirnya seorang terselamatkan dari fitnah. Wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Adapun faedah dari riwayat yang tadi disebutkan, yang belum kita sebutkan pada sore hari ini, insyaallah taala kita akan coba menyebutkannya pada pembahasan yang berikutnya. Bismillah. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naam.